Ini karena sayangnya Allah pada kalian. Allah tidak butuh ibadah kalian. Tetapi Allah katakan ini halal, silakan ambil. Ini haram, jangan diambil. Ini boleh, ini tidak boleh. Itu semua demi kebaikan kalian, demi kebaikan kita para hamba. Tidaklah diutus seorang nabi pun kecuali berkewajiban an yadulla ummatahu ala khairin ya'lamuhu lahum. Tidaklah seorang nabi diutus kecuali berkewajiban untuk mengajarkan semua kebaikan yang diketahuinya kepada manusia, dan juga memperingatkan dari bahaya segala kejelekan yang dia ketahui pada mereka. Artinya tugas para anbiya adalah menerangkan yang baik-baik, kerjakanlah, dan mengingatkan yang jelek-jelek, hati-hati, jauhilah. Bukankah ini rahmat? Bukankah ini kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan termasuk kasih sayang Allah, Allah mengancam, kalau kalian memakan yang haram akan kami azab. Kalau kalian melanggar syariat, menjalani jalan yang haram, memakan harta yang haram, maka kami akan azab kalian. Diancam dengan azab. Ikhwani fiddin, a'azakum wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal kerugiannya itu pada diri kita sendiri. Kalau kita mengerjakan perintahnya, kita yang mendapatkan keuntungan. Kalau kita melanggar perintah Allah, kita yang akan mendapat kerugian. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang marah dan berkata, jangan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin. Sehingga jangan heran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kenikmatannya satu persatu dalam surat Ar-Rahman. Dan selalu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Dan nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan, kata Allah. Ketika menyebut kenikmatan demi kenikmatan, Allah sebutkan neraka. Setelah Allah sebutkan neraka dan kengeriannya, Allah katakan, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustakan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Dari sisi mana dikatakan ala, dikatakan kenikmatan? Barakallahu fikum. Kalau saja enggak ada ancaman neraka, mungkin kita semua dalam gelombang kekufuran. Kalau saja tidak ada ancaman azab, mungkin kita semua dalam keadaan sudah kecanduan narkoba. Karena enggak peduli dengan azab, tidak akan ada azab dan enggak ada peringatan. Enggak ada ancaman. Mungkin kita sudah hancur diri kita. Jiwa dan raga kita rusak. Tetapi alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita dengan dua ancaman. Ancaman hari kiamat dan ancaman hari akhirat setelahnya. Apakah kalian akan mendapatkan azab nanti setelah di akhirat nanti, azab benar? Ini ancaman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya neraka, sesungguhnya hari akhirat, hari kiamat pasti akan datang. Hampir-hampir aku sembunyikan, hampir-hampir aku sembunyikan beritanya. Litujza kullu nafsin bima tas'a, agar dibalas setiap orang yang berbuat dengan balasannya. In khairan fa khairan, in syarran fa syarr. Kalau baik dengan kebaikan, kalau jelek dengan kejelekan. Berarti diberitakannya hari kiamat itu juga nikmat. Ingat bahwa kalian tidak akan hidup terus. Ingat bahwa dunia ini sementara. Ingat bahwasanya kehidupan dunia ini fata morgana, sebentar lagi akan beralih, sebentar lagi akan hancur, sebentar lagi akan rusak seluruh yang ada di sini. Allah benturkan langit dengan bumi. Dan itulah hari kiamat. Ikhwani fi din, a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, akadu ukhfiha. Hampir-hampir aku tidak tunjukkan pada kalian. Bagaimana kira-kira kalau Allah tidak tunjukkan pada kalian bahwa dunia ini akan berakhir? Bagaimana kalau Allah tidak beritakan? Mungkin manusia lebih rusak lagi. Mungkin masyarakat lebih kufur, na'udzubillah. Karena merasa akan terus hidup di dunia. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka karena Allah subhanahu wa ta'ala arhamar rahimin, Allah beritakan bahwa kerjakanlah yang baik-baik, jauhilah yang jelek-jelek. Kerjakanlah perintah-perintah Allah dan jauhilah larangan-larangannya. Niscaya kalian akan mendapatkan muflihin. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang mukmin akan falah, akan jaya, akan menang, akan berbahagia. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala selalu menyatakan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. La'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Law amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardi walakin kadzabu. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Tapi sayang mereka berdusta. Tapi sayang mereka mendustakan, tidak percaya. Lau amana ahlul qura, kalau beriman mereka seluruh penduduk negeri, niscaya negerinya akan barakah. Negerinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala barakah dari langit dari bumi. Hujan turun, hujan rahmat. Dari bumi keluar tumbuh-tumbuhan yang juga rahmat, buah-buahan, biji-bijian, dan binatang ternak bisa memakan rumput-rumputnya. Masya Allah. Ni'mah azimah. Barakah azimah. Kata Allah, walakin kadzabu. Tapi sayang sekali mereka mendustakan. Tidak percaya. Apa akibatnya? Karena mereka tidak percaya, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan pada mereka azab. Allah timpakan pada mereka segala macam bencana. Jangan dikira bahwa gempa yang terjadi begitu saja tanpa takdir Allah. Jangan dikira gunung meletus begitu saja kemauan gunungnya. Tidak. Itu semua kemauan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menakdirkan gunung itu meletus, Allah yang menakdirkan Lombok ditimpa gempa, Allah yang menakdirkan Aceh kena tsunami, Allah yang menakdirkan kemakmuran di tempat-tempat lain. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan seluruhnya. Dan kita tidak bisa melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita meratap di hadapan Allah, meminta, sujud, ruku, beribadah, salat, puasa, dan menyatakan, ya Rabbi, selamatkan kami di dunia, selamatkan kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, berikan pada kami kebaikan di dunia, dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari adzaban nar. Seharusnya demikian. Kalau mereka mengakui mereka itu makhluk Allah, hamba Allah, ciptaan Allah, ditakdirkan oleh Allah. Kecuali kalau mereka sombong. Berkata, saya bisa, kami bisa mengatur gunung itu. Kita suntik, kita lubangi, kita bikin jalurnya, niscaya enggak akan meletus. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang asbab dan musababat ada, tetapi al-qada wal-qadar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Fatir ayat 3, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apa yang Allah kirimkan dari rahmat, kasih sayang Allah, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Dan siapa yang Allah tahan rahmat daripadanya, tidak Allah kasih rahmat, maka enggak akan ada siapapun yang bisa memberikan setelahnya. Wa huwal azizul hakim. Allah yang maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Berarti siapa yang mendapatkan rahmat, siapa yang tidak, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat kedua dalam surat Yunus ayat 107. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadamu madarat, kesusahan, musibah dan sejenisnya, fala kashifa lahu illa hu, enggak akan ada yang bisa melepaskan kesusahan itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan kalau Allah kehendaki engkau dengan kebaikan, maka enggak akan ada yang bisa menolak kebaikan tersebut. Yusibu bihi man yasha. Allah akan timpakan kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan dia Allah lagi maha pengampun, lagi maha penyayang. Dikenalkan dirinya kepada kalian dan kita semua para hamba. Kata Allah, kalau aku timpakan kepada kamu madarat, enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Tidak para profesor, tidak pula para dukun-dukun, tidak pula orang pintar, enggak akan ada yang bisa menghalangi apa yang Allah takdirkan kepadanya. Abadan. Dan ini iman. Sebaliknya, kalau Allah ingin memberikan rahmat pada seseorang, siapa yang bisa menghalangi? Tidak akan ada yang bisa menghalanginya abadal abidin, selama-lamanya. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kadang-kadang Allah takdirkan terjadi. Orang ini ingin membuat madarat pada orang lain. Allah takdirkan terjadi. Sebagai ujian dari Allah SWT dan sebagai cobaan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tetapi ketika Allah kehendaki jangan dan tidak terjadi, tidak akan terjadi. GR mereka. Para jin, para syaitan, para dukun-dukun, gede rasa. Wah, saya hebat, berhasil. Bukan, itu kebetulan Allah takdirkan. Bukan kamu ala kulli syai'in qadir, tapi Allah yang ala kulli syai'in qadir. Kebetulan ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah tidak takdirkan, gak akan mampu, gak akan bisa dengan apapun. Dengan asbab wal musababat ataupun dengan berbagai macam klenik-klenik, enggak akan bisa berhasil kalau Allah tidak kehendaki. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 160. In yansurkumullah fala ghalibalakum wa in yakhdhulkum faman dalladhi yansurukum min ba'dih. Kata Allah, kalau Allah tolong kalian, fala ghalibalakum, maka enggak akan ada yang mengalahkan kalian. Kalau Allah sudah menangkan kalian, Allah mendukung kalian, Allah menolong kalian, maka kalian enggak akan terkalahkan. Tetapi sebaliknya kata Allah, wa iyakhdulkum, kalau Allah rendahkan kalian, Allah kalahkan kalian, faman dalladhi yansurukum, maka siapa yang akan bisa menolong kalian? Kalau Allah yang menakdirkan kalian kalah, kalau Allah yang menakdirkan kalian rendah, kalian diinjak-injak dan dibantai oleh orang-orang kafir, maka bagaimana kalian bisa melindungi diri kalian? Siapa yang akan menolong kalian? Ini akidah yang harus kita yakini. Kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari jumlah pasukan. Bukan dari pedang dan tombak. Bukan dari keahlian. Bukan. Itu semua perangkat-perangkat yang berkait dengan asbab dan musababat dunia. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Betapa banyak pasukan yang kecil mengalahkan pasukan yang besar bi'idhnillah, dengan izin Allah. Sudah terjadi di zaman Daud alaihi salam. Sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya di perang Badr. Jumlahnya 3 kali lipat musuhnya. Musuhnya berjumlah 3 kali lipat. Tetapi Allah menangkan. Dalam keadaan jumlah senjatanya, perlengkapannya, mereka jauh lebih lengkap. Tapi toh Allah kalahkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan para malaikatnya. Munzalin. Allah subhanahu wa ta'ala dukung mereka dengan junudan lam tarauha, dengan tentara yang kalian tidak lihat. Dalam perang Khandaq, berapa banyak jumlah mereka, sampai disebutkan dengan ahzab. Ahzab itu adalah pasukan sekutu, sekian suku-suku Arab yang besar, ditambah yang terbesar Quraisy dan pengikut-pengikutnya, ditambah dengan Yahudi, Bani Khaybar dan Bani Ghatafan. Semuanya bergabung mengepung Madinah dengan kaum muslimin yang sedikit. Tetapi toh Allah porak-porandakan barisan mereka. Dengan apa? Dengan junudan lam tarauha, dengan tentara yang kalian tidak lihat. Dengan angin, dengan dingin, semua itu pasukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka merasa sangat dingin dan diterpa angin, bahkan diriwayatkan kemah-kemah mereka dan periuk-periuk mereka beterbangan karena kerasnya angin tersebut. Bubar mereka. Kocar-kacir mereka. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Bukti-bukti ini apakah kurang cukup untuk kita yakin dan tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kepada Allah kalau kalian mu'minin. Kalau kalian beriman, bergantunglah pada Allah. Jangan bergantung pada jimat, jangan bergantung pada keris, jangan bergantung pada apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika keluar rumah, bukan melihat sabuk pengamannya yang ada di perutnya, dalam tanda petik. Bukan sabuk pengaman yang dianjurkan oleh para ulama ketika naik mobil, bukan. Tetapi sabuk kebal yang ada di perutnya, wah sudah ada. Lihat cincinnya, ada, aman. Berarti dia tawakal kepada makhluk. Tawakal kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Mengapa tidak tawakal pada yang menciptakannya? Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika keluar rumah adalah bismillah, tawakkaltu 'alallah. Bismillah. Aku bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum lebih tinggi dari mantra. Ini barakallahu fikum lebih tinggi dari segala macam mantra yang diajarkan pada dukun-dukun. Ucapkan bismillah, tawakkaltu 'alallah. Kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an azilla aw uzal, min an adilla aw udal, min an akdiba aw ukdaba alayya. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku jangan tergelincir dan jangan menggelincirkan orang. Jangan aku sesat dan jangan menyesatkan orang. Jangan aku dibohongi di orang, jangan pula aku mendustai orang. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tidak merugikan orang lain dan tidak dirugikan orang lain. Artinya tidak ditipu, tidak dirampok, tidak dirampas. Ini barakallahu fikum, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah katakan, in yansurkum fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, maka niscaya enggak akan ada yang mengalahkan kalian. Tetapi kalau Allah biarkan kalian tidak ditolong, siapa kira-kira yang akan bisa menolong? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kalian rendah, kalah, Faman yansurukum, maka siapa yang bisa menolong kalian min ba'di. Ayat keempat dalam surat Yasin ayat 23, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, attakhidhu min dunihi aliha in yuriddin rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidhun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kisah sahib Yasin yang berkata, attakhidhu min duni, apakah aku akan mengambil selain Allah sesembahan-sesembahan yang kalau Allah kehendaki aku dengan kejelekan, sesembahan-sesembahan tadi tidak akan bisa mencukupi aku sedikit pun dan tidak akan bisa membela aku di sisi Allah sedikit pun. Wala yunqidhun, dan enggak akan bisa menolong. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau mereka menjadikan sesuatu makhluk sebagai sesembahan, pembelanya, penolongnya, seperti batu keramat, tempat keramat, pohon keramat, kuburan keramat, mereka meminta meratap di sana, wahai pohon, ya fahlal fuhul. Fahlal fuhul itu pokok pohon kurma. Mereka di zaman jahiliyah ketika meminta anak, karena wanitanya misalnya mandul, akan datang dengan kalimat, ya fahlal fuhul, berikan kami anak qoblal haul. Ikhwani fidina azakumullah. Dikatakan dalam ayat ini dalam surat Yasin, in yuridnir rahman, kalau Allah yang maha rahman menghendaki aku dengan kejelekan, kerugian, apakah benda-benda tadi bisa menghalanginya? Kalau Allah takdirkan aku mendapatkan madarat, apakah tempat keramat bisa menghalanginya? Apakah pohon keramat, batu keramat, keris keramat, cincin keramat bisa menghalanginya? Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada. Jawabnya, la ahad illallah. Enggak akan ada yang bisa menentang keputusan Allah kecuali Allah sendiri. Maka merataplah di hadapan Allah dan menyatakan, ya Rabbi, aku minta ampun padamu. Hilangkanlah musibah ini. Lepaskanlah kesusahanku. Aku bertaubat kepadamu. Aku memohon. Ini yang seharusnya. Dia takut kepada Allah, kembalinya kepada Allah. Takut kepada adab Allah, maka meratap meminta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, yang keenam, ya ayyuhan nas, udhkuru ni'matallahi alaikum, hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Apakah ada pencipta lain selain Allah yang bisa memberikan rezeki pada kalian dari langit dan dari bumi? Hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum minas sama'i wal ardi, la ilaha illa hu fa anna tu'fakun. Apakah ada pencipta lain selain Allah yang bisa memberikan rezeki pada kalian dari langit dan dari bumi? La ilaha illa hu, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah sendiri. Fa anna tu'fakun, bagaimana kalian bisa tertipu? Kata Allah, fa anna tu'fakun, bagaimana kalian bisa terlalaikan, bagaimana kalian bisa tersihir? Bukankah ilah hanya satu? Qul huwallahu ahad. Kenapa berdoa kepada selain Allah? Bukankah doa itu ibadah? Ad-du'a'u huwal ibadah, kata Nabi SAW. Yang namanya doa adalah ibadah. Maka ibadah diberikan kepada yang berhak. untuk diibadahi, yaitu Allah satu-satunya. La ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Maka ibadah kita kepada Allah akan memberikan kita barakah, bahkan doanya sudah dapat pahala, apalagi dikabulkan, mendapatkan pahala dengan pahala, mendapatkan kebaikan di atas kebaikan. Walhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani fid din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sallallahu, sallallahu hatta syis'ah idan qata'. Mintalah pada Allah, mintalah pada Allah hingga tali sendalmu putus, berdoalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya perkara kecil pun berdoa pada Allah. Bukankah kita harus usaha? Iya, usaha tetap. Tetapi doa pada Allah jangan lupa. Karena Allah yang menakdirkan usahamu berhasil atau gagal. Allah yang menakdirkan apakah usahamu mendapatkan hasil atau usahamu sia-sia, itu Allah yang menakdirkannya. Maka silakan tetap berusaha, tetapi jangan lupa mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, bantulah aku, sambil menjahit sendalnya. Ya Allah, sendalku putus, berikan kepadaku yang lebih baik dari ini. Qanibina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi perkara-perkara besar, apalagi perkara-perkara akhirat, masalah surga dan neraka, apakah pantas datang kepada manusia kemudian berkata, ya Habib selamatkan kami dari neraka, ya Habib masukkan gue ke surga. Astagfirullah, kok terjadi yang seperti ini? Na'udzubillah min dzalik. Kok ada manusia yang datang kepada manusia kemudian meminta jannah dan berlindung dari api neraka? Emang punya siapa jannah? Milik siapa neraka? Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya meminta kepada Allah, adkhilna al-jannata ma'al abrar waqina azaban nar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik, dan hindarkanlah kami dari api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah بَلَّجُّ فِي عُتُوٍ وَنُفُورٍ. Kata Allah, apakah siapa, yani kira-kira siapa yang bisa menjadi tentara kalian, yang bisa menolong kalian kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolong kalian? Siapa? أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ. Kira-kira siapa tentara kalian, pasukan kalian yang akan bisa membela kalian? Min duni rahman, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inil kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang kafir itu dalam keadaan maghrur, dalam keadaan tertipu dengan bayangannya sendiri, tertipu dengan apa yang dia kira, apa yang dia duga. Padahal dugaan-dugaan la yughni minal haqqi syai'a. Kita jumlahnya lebih banyak, senjatanya lebih lengkap, kata musyrikin Quraisy. Muhammad dan pengikutnya sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, kecil sedikit enggak punya apa-apa, kita sikat habis, selesai. Kata Allah, amman huwa jundul lakum, siapa kira-kira menjadi tentara kalian? Yansurukum min dunir rahman, yang bisa menolong kalian. Pasukan ratusan ribu, kalau Allah hempaskan dengan angin sekaligus, bisa apa mereka? Bertebangan, berterbangan mereka seperti anai-anai ditiup angin. Tidak bisa apa-apa. Itu tentara Allah, junudan lam tarawha. Kalau tiba-tiba Allah tenggelamkan mereka dalam bumi, Tiba-tiba goncang bumi dan kemudian retak. Kemudian mereka terjerumus di dalamnya semuanya. Ratusan ribu tentara. Kemudian Allah tutup kembali. Terkubur mereka hidup-hidup. Bisa apa mereka? Itu pun tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pertanyakan mereka para musyrikin yang membanggakan pasukan mereka yang sangat lemah. Betapapun di mata manusia kuat, di sisi Allah lemah. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman. Kira-kira siapa yang akan bisa menjadi tentara kalian, pasukan kalian, yang bisa menolong kalian selain Allah yang Maha Rahman? Inil kafiruna illa fi ghurur. Memang orang-orang kafir itu dalam keadaan kacau pikirannya, maghrur, tertipu dengan bayangannya sendiri, tertipu dengan jumlah pasukannya, tertipu dengan apa yang mereka punya dari senjata, tertipu dengan itu semua. Mereka lupa kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Mereka lupa kalau Allah bisa menggoncangkan bumi. Mereka lupa kalau Allah bisa menghempaskan angin topan. Dia lupa. Mereka lupa kalau Allah pada Allah telah bisa memberikan hujan batu pada mereka. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya. Allah katakan, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Atau siapa yang bisa memberi rizki pada kalian kalau Allah tahan rizki pada kalian? Tenang saja. Saya punya harta benda, saya punya emas perak, uang saya miliaran di bank. Dan di lemari masih ada sekian miliar. Saya bisa berbuat apa saja. Ketika Allah takdirkan paceklik, panas, gersang, enggak ada air setitik pun, untuk apa uangnya? Bisakah kalian minum uangmu? Enggak kepake. Saya punya 1 miliar, berikan air itu. Tidak, kata mereka. Mengapa? Saya mati kalau saya enggak minum air ini. Sedikit. Qanifidina azakumullah. Bagaimana bisa mendapatkan rezeki? Apakah uangnya bisa dimakan? Dengan paceklik, dengan panas yang terik tadi, pohon-pohon mati. Enggak ada buah-buahan, enggak ada biji-bijian, enggak ada padi, enggak ada gandum. Kalau enggak ada padi, enggak ada gandum, enggak ada roti. Gak ada kue, gak bisa kamu beli di pasar, gak ada. Buat apa uangmu? Jangan bilang Allah tidak bisa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Masa negeri yang subur seperti ini bisa paceklik? Kalau Allah kehendaki, mudah-mudahan tidak terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakat dari langit dan dari bumi karena adanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang salat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang berzikir pada Allah, memuji Allah, mengesakan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Maka Allah masih berikan hujan. Walhamdulillah. Wa in takfuru. Kalau kalian kufur, Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan azab. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, balaju fi utuwin wa nufur. Bahkan mereka terus menerus sombong, terus menerus berpaling, kata Allah. Ini musyrikin yang Allah ceritakan dalam ayat ini, penentang para anbiya. Sudah diingatkan, yang menentukan rezeki Allah. Sudah diingatkan bahwasanya apa yang kalian minum, apa yang kalian makan, apa yang kalian pakai, semuanya dari Allah. Kalau Allah takdirkan hancur-hancur seluruhnya, kalau air kalian ghaura, turun ke bawah sirna. Faman ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang bisa mendatangkan air yang jernih, air yang segar? La ilaha illallah. Tiada lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azzakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ayat-ayat ini dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan untuk menunjukkan bahwa manusia sangat tergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa manusia enggak akan bisa mendapatkan kebahagiaannya, enggak akan bisa mendapatkan barakah kecuali kalau dia meminta pada Allah dan beribadah kepadanya. Kecuali kalau dia berdoa, meratap, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan sanadnya. Haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar qala sami'tu Wahab yaqulu qala Allah taala fi ba'd kutubih. Sanadnya sampai kepada Wahab rahimahullah menyatakan bahwasanya Allah berfirman dalam beberapa kitabnya, bi'izzati innahu man i'tasama bi fa in kadathu samawati biman fihinna wal ardun biman fihinna fa inni aj'alu lahu min dhalika makhraja. Perhatikan kalimat ini, bahwa Allah mengatakan demi kemuliaanku, siapa yang bergantung kepadaku dan meminta tolong kepadaku, walaupun dia dibuat tipu daya oleh seluruh langit-langit dan penduduknya, dan seluruh bumi-bumi dan penduduknya, direncanakan dengan rencana jahat oleh seluruh makhluk-makhluk di langit dan di bumi, aj'allahu min dhalika makhraja, kata Allah, aku akan berikan jalan keluar dari semua itu. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, tipu daya, rencana jahat yang direncanakan oleh seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi. Kalau i'tasama billah, kalau meminta tolong kepada Allah, bergantung pada Allah, meratap kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Pasti bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pula selanjutnya, waman lam ya'tasim bi, dan siapa yang tidak mau beri'tisam kepadaku, fa inni aqta'u yadayhi min asbabis sama. Siapa yang tidak mau beri'tisam, berpegang denganku, bergantung kepadaku, maka niscaya aku akan putus semua tangan-tangan usahanya. Semua asbabis sama, semua pintu-pintu langit, wa akhsif bihi man tahta qadamaihi al-ard, dan aku tenggelamkan dari celah-celah di bumi. Langit tertutup, tidak ada pintu-pintu rahmat sama sekali. Bumi menenggelamkan mereka. Faja'alahu fil hawa, maka jadilah dia di awang-awang, tidak di langit, tidak di bumi. Thumma akalahu akiluhu ila nafsi, kemudian aku serahkan pada dirinya sendiri. Silakan, mau apa kamu? Kafi li'abdi mal'a, kata Allah, tanganku untuk hambaku penuh, tidak akan habis pemberian-pemberiannya. Idza kana 'abdi fi ta'ati, kalau hambaku taat kepadaku, u'tihi, aku akan beri. Tanganku, kata Allah, penuh rahmat, aku akan berikan kepadanya. Qabla an yas'alani, aku akan berikan kepadanya sebelum dia meminta kepadaku. Wa astajibu lahu qabla an yad'uni, aku akan kabulkan untuknya sebelum dia berdoa. Allah tahu dia akan berdoa apa. Fa inni a'lamu bihajatihi, karena aku tahu hajat-hajatnya, aku tahu kebutuhan-kebutuhannya. Tarfuqu bihi minhu. Ikhwani fi din a'azzakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan sanadnya, disebutkan bahwa itu adalah ucapan Allah kepada Daud alaihi salam. Ya Daud, ama wa izzati wa azamati, ketahuilah demi kemuliaanku dan keagunganku, kata Allah, la ya'tasim bi 'abdun min 'abidi, tidaklah berpegang kepadaku seorang hamba dari hamba-hambaku, tidak kepada makhluk-makhluk. Aku tahu dari niatnya, kemudian dia direncanakan dengan rencana jahat dari langit-langit dan seluruh bumi. Wal arduna sab'a, langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, dan semua isinya, semua makhluk-makhluk di dalamnya merencanakan tipu daya kejahatan kepada dia. Niscaya aku akan berikan jalan keluar min bainihinna, dari semua itu. Ama wa izzati wa azamati, ketahuilah demi kemuliaanku dan keagunganku, la ya'tasim 'abdun min 'ibadi bi makhluqin duni, siapa yang bergantung pada makhluk, berpegang pada makhluk, bertawakalnya kepada makhluk, aku tahu dari niatnya di hatinya, kecuali aku akan putus seluruh sebab-sebab, aku akan tutup seluruh pintu-pintu langit, tidak akan terbuka rahmat, enggak akan turun rahmat. Wa ashatul arda min tahti qadamaihi, dan aku hapuskan bumi dari kedua kakinya, kemudian aku tidak peduli, kata Allah, di mana dia binasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, gambaran Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis tadi sangat mengerikan, tapi sekaligus sangat menjamin bagi siapa yang mau beriktisam kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyebab kenapa para sahabat adalah orang-orang yang pemberani. Karena mereka tahu kehidupan dan kematian di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka pemberani? Karena mereka tahu manfaat dan madarat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun engkau fi burujin musyayyadah, walaupun engkau di menara yang kokoh, di benteng yang kokoh, kalau sudah ditakdirkan mati, akan mati. Sebaliknya, siapa yang ikut berjihad bersama Rasulullah, paling depan menerang musuh atau menyerang musuh, mengayunkan pedangnya di hadapan pedang-pedang musuh, kalau Allah takdirkan dia hidup, tetap hidup. Berapa perang yang dilalui oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, berapa perjuangan jihad fisabilillah, dan berapa luka yang ada pada dirinya yang semuanya di depannya, enggak ada yang di belakang, artinya dia tidak pernah berpaling mundur, enggak pernah lari, enggak ada luka di punggungnya, lukanya semuanya di depannya, 70 tebasan pedang atau sayatan pedang atau tusukan tombak dan sejenisnya. Tetapi meninggalnya beliau bukan dalam perang radhiyallahu taala anhu. Beliau menangis, menyatakan, aku sudah berjihad bersama Rasulullah, berperang bersama Nabi dalam sekian banyak perang, tapi ternyata aku meninggal di seperti ini, di kasur. Ikhwan ibn na'azakumullah, tetapi tetap beliau mendapatkan kemuliaan. Karena Allah SWT menyatakan Khalid bin Walid adalah saifun min suyufillah, salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Ini membuktikan, barakallahu fikum wahai kaum muslimin, membuktikan bahwa kematian tidak bisa ditentukan dengan ikut perang fisabilillah. Kematian tidak kemudian menjauh karena dia jadi pengecut, penakut, kedekut. Tidak bisa. Tidak ngaruh. Kamu penakut di rumah saja, tutup pintu di kamarnya, ketika datang kematian, mati dia. Kenapa, kata dokternya? Sakit jantung, karena terlalu takut. Putus jantungnya, mati. Terjadi apa enggak terjadi? Terjadi. Orang yang sangat takutnya tiba-tiba berhenti jantungnya berdetak. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula masalah rizki. Apa untungnya menimbun harta dunia kalau yang kamu rasakan dari dunia itu hanya yang kamu makan, hanya yang kamu pakai, hanya yang kamu kendarai. Selebihnya kamu gak merasakan apa-apa. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Pakaian yang kamu pakai, ini kenikmatan. Makanan yang kamu makan, itu kenikmatan. Itu rezekimu. Yang sisanya, bukan rezekimu. Makanan semeja penuh, kau makan, wah, dua, tiga, berhenti, kenyang. Makan lagi, tak bisa. Dipaksakan, muntah. Halas, ya. Jadi gimana? Ya sudah, kasihkan orang lain. Rizkinya orang lain. Lantas untuk apa, kata Allah? Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wala yunfiqunaha, yang menimbun harta emas dan perak dan tidak menafkahkannya fi sabilillah. Fabashshirhum bi'adabin alim, kata Allah, mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka beritakan berita gembira bahwa mereka akan diazab. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kalimat bashir, bentuk azabnya dengan harta dan anak-anak mereka adalah sebagaimana yang sering disaksikan bagi para pencari-pencari dunia dan pencinta-pencinta dunia yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Mereka sangat ambisi untuk mendapatkannya sehingga mereka mengorbankan dirinya, menyakiti dirinya, kurang istirahat, kurang tidur hingga akhirnya. Itu azabnya. At-ta'ab al-azim, kata Ibnu Qayyim, kelahan, kesusahan. Kasihan orang yang sederhana hidupnya, pas-pasan, bertamu ke rumah orang yang kaya raya. Itu terjadi, bukan kisah anekdot. Terjadi, dan saya tahu orangnya dan bersama saya waktu itu. Bicara, hampir tidak bisa bebas berbicara. Sebentar telepon, sebentar telepon lagi, 2 menit ada telepon lagi, kering lagi, telepon lagi, kering lagi. Yang satu dari Amerika, yang satu dari Yaman, satu dari Saudi, sebentar bahasa Arab, sebentar bahasa Inggris, sebentar bahasa Indonesia. Sampai kita bilang, ya akhi, kalau kita mau bicara agama, mau nasihat, matikan dulu HP-nya. Apa jawabnya? Gak bisa, Ustaz. Kalau saya matikan, perusahaan saya yang ada di Amerika, perusahaan saya yang ada di sana, itu akan terjadi kekacauan begini dan begitu. Taib, jamnya kapan? Bukan jam kerja mereka. Ustaz, perusahaan saya hampir di seluruh dunia. Jamnya berbeda. Di sini jam istirahat, di sana jam kerja. Aduh, kita pulang dari situ dalam keadaan merasakan nikmat kita daripada dia. Seakan-akan dibelenggu lehernya dengan sekian urusan. Lemau apa? Lelah, capek, susah, terbelenggu dengan sekian urusan. Belum lagi kalau ada problem. Ini problem belum selesai yang ada di sana. Ternyata ada problem lagi yang perusahaan yang sana. Ternyata ada problem yang perusahaan yang sana. Yang di sini pegawai-pegawainya semuanya unjuk rasa, protes, terjadi kekacauan. Kira-kira bagaimana? Apa enggak stres? Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang miskin tadi mengatakan, alhamdulillah, saya bersyukur dengan apa yang ada pada saya. Makan tempe dengan kecap cabai sudah zen. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah keadaan mereka, kata Ibnu Qayyim, liyu'adzibahum biha, jangan tergiur dengan harta mereka. Allah ingin mengadab mereka dengan harta mereka. Yani bil hirsi ala tahsiliha wa ta'ab, dan kelelahan yang besar, wa fi jam'iha wa muqasati anwa'il masyaq, dan dia menjalani berbagai macam kesusahan-kesusahan. Belum lagi kalau anak-anaknya durhaka. Biasanya anak-anak itu akan berkata, ini kan warisan saya, Pak. Loh, saya belum mati, Nak. Itu terjadi juga. Dan saya dengar, saya tahu orangnya. Anaknya berkata bahwa ini sudah harta kami juga, bukankah ini warisan kami? Nak, saya belum mati. Ya sebentar lagi juga bapak mati. Itu kata anaknya. Menginginkan perusahaannya, bahwa dia ingin yang ini buat saya. Maksa dan menyatakan bapak itu sudah mau mati. Ini warisan kami. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, dan tidak sedikit yang kemudian anaknya membunuh bapaknya. Kalau ternyata bosnya adalah ibunya, ibunya yang dibunuh. Dan kemudian lebih mengerikan lagi, kuburannya ada di 3 tempat. Atau 2 tempat, saya lupa. Mengapa? Karena mereka merasa bahwa ini barokah kalau ada kuburan ibunya. Maka ibunya dipotong menjadi 2. Ibunya, jasad ibunya dipotong menjadi 2. dan kemudian satu dikubur di sana, separohnya dikubur di sini, kata dia supaya mendapatkan barokah. Kebodohan yang sangat, alhamdulillah bukan muslim. Bukan muslim. Kata dia kalau ada di sini, maka ini adalah perusahaan ibu saya yang akan maju. Kalau di sana, ya di sana berarti. Maka mereka berebut jasad ibunya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala baru di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Kehidupan ini bukan hanya kehidupan dunia. Ada kehidupan yang kekal abadi yaumul qiyamah. Ada kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat. Hendaklah kita berpikir tentang kehidupan yang lebih panjang, kehidupan yang lebih kekal. Kita mengharapkan pahala dari Allah dalam jannah, dan itu khairun wa abqa. Khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Adapun di dunia, lebih sedikit, lebih jelek, dan lebih sebentar. Fata morgana, habis itu lenyap, hilang sama sirna. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, demikianlah kelelahan dunia sering disebut adab. Seperti safar dikatakan kita'atun minal adab, atau juga dikatakan al-mayyit, innal mayyit la yu'adzab bibuka'i ahlih. Sesungguhnya orang mati tersiksa dengan tangisan para keluarganya. Maka itu dianggap azab. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Mana jamnya? Oh ini. Sampai jam berapa? Setengah 12. Diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi atau dikeluarkan oleh Tirmidzi dan lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dikatakan man kanatil akhiratu hammuhu ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya, maka Allah akan berikan kecukupan di hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah kumpulkan semua urusannya dengan mudah. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghibah, dan datang kepadanya dunia dalam keadaan dia enggan. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, orang yang tujuannya akhirat maka hatinya kaya. Allah jadikan hatinya ghani. Wa innamal ghina ghina nafs. Sesungguhnya yang namanya kekayaan adalah kekayaan hati. Siapa yang hatinya kaya, berarti dia kaya raya. Tapi siapa yang hatinya fakir, miskin, maka apapun yang dia miliki, selalu dia menyatakan, saya belum punya apa-apa, saya miskin, saya kurang, selalu begitu. Dan selalu serakah, selalu tamak, karena hatinya yang miskin. Terus dipegang hartanya. Ini kita ada bantuan, oh tidak bisa. Oh ini aduh fakir, jangan, cari sendiri. Saya cuma punya segini, padahal banyak. Mengapa? Hatinya yang fakir, hatinya yang miskin. Adapun mereka yang hatinya kaya, maka apapun yang dia punya, dia merasa bersyukur, alhamdulillah, saya cukup, saya bahagia, saya kaya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, potongan hadis pertama. Potongan hadis kedua. Wa man kanat ad-dunya hammuhu, dan siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, Allah jadikan kemiskinan di depan matanya, fakir, kefakiran di depan matanya. Selalu melihat miskin, kurang, saya kurang. Wa farraqa 'alayhi syamlahu, dan urusannya tercerai-berai, susah. Walam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira lahu, sedangkan dunianya tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, tidak lebih dari apa yang Allah takdirkan. Walaupun dia sudah banting tulang peras keringat, sudah siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, dia begadang tengah malam, dia tinggalkan salat subuh, dia susah, toh rizkinya ya seperti yang sudah Allah catat, enggak lebih. Ikhwani fi din, a'azakumullah, lihat yang pertama, Kalau tujuannya akhirat, Allah jadikan kecukupan di hatinya. Kalau Allah jadikan kecukupan di hatinya, dia dapatkan apapun yang Allah beri, dia akan menyatakan alhamdulillah dan akan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi kurang, alhamdulillah. Diberi lebih, alhamdulillah. Diberi oleh Allah kemudahan, alhamdulillah. Mengapa? Hatinya sudah kaya, sudah merasa cukup. Dan pernah disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, dinukilkan atau oleh Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ada seseorang yang mengeluh, harta saya hilang, harta saya habis, saya bangkrut, ila akhir, dengan menangis kesusahan. Kata ulama tersebut, bagaimana kalau matamu buta, apakah engkau ingin menebus dengan hartamu yang hilang itu? Oh, kalau aku buta, aku akan tebus biar aku melek. Bagaimana kalau dua kali itu? Kamu harus menebusnya. Kamu akan bayar? Saya akan bayar. Yang penting saya bisa melek. Bagaimana kalau telingamu tuli dan kau tidak bisa mendengar lagi kecuali harus bayar semua harta itu? Akan saya bayarkan agar saya bisa mendengar. Bagaimana kalau dihitung satu persatu? Bagaimana kalau tanganmu? Bagaimana kalau kaki? Bagaimana kalau sampai terakhir? Kata Syekh tadi, kalau begitu kamu kaya raya. Matamu nilainya lebih dari hartamu yang hilang. Telingamu nilainya lebih dari hartamu yang hilang. Kamu kaya raya. Baru dia sadar, oh ini juga nikmat, ini juga nikmat, lidah juga nikmat. Bagaimana kalau tidak ada lidah atau lidahnya rusak? Kamu bisa membeli segala macam makanan yang nikmat, lidahmu enggak bisa merasakan. Buat apa? Sia-sia. Makan ini, makan ini, makan ini, semua yang lezat-lezat yang paling mahal di dunia, kamu enggak bisa merasakannya. Rasanya semuanya pahit. Ya percuma. Berarti kenikmatan itu pada lidahmu yang Allah ciptakan untukmu dengan sempurna. Itu kenikmatannya. Itu penyebab kenikmatan. Seperti tadi, perutmu ketika kenyang, tidak bisa makan lagi, mual. Berarti di mana kenikmatannya? Kenikmatannya karena kamu lapar. Apa pepatah Arab bilang? Al-ju' ahsanut tabakh. Lapar itu adalah juru masak yang paling baik. Ahsanut tabakh. Juru masak yang paling baik adalah lapar. Kalau lapar, apa yang dihadapannya? Nikmat. Karena lapar. Kalau kenyang, apapun dihadapannya tidak enak. Ikhwan ifnina azamu, demikian pula pemandangan yang indah, rumah yang indah, mobil yang mewah. Kalau matamu buta, apa yang dinikmati? Enggak lihat apa-apa, semuanya hitam. Rumah saya hitam, mobil saya hitam, semuanya hitam gelap. Tidak ada apapun. Berarti kenikmatannya adalah karena Allah ciptakan matamu sempurna. Ila akhirih hadis wala haraj. Semua yang Allah ciptakan pada dirimu adalah kenikmatan. Fashkuru rabbakum. Bersyukurlah pada Rabb kalian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan kami tambah, tetapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat keras. Ikhwani fid din a'azzakumullah, disebutkan pula oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dinukil oleh Ibn Abi Dunya dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwasanya Umar Ibn Abdul Aziz menulis surat. Al-Hasan Al-Basri kataba ila Umar. Al-Hasan Al-Basri yang menulis kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Isi suratnya, amma ba'du. Fa inna dunya daru dha'ni. Sesungguhnya dunia ini adalah perjalanan safar. Laisat bidari iqamah, bukan tempat menetap. Dunia ini adalah perjalanan, safar, bukan tempat menetap. Innama unzila ilaiha Adam alaihi salam uqubah. Sesungguhnya diturunkan Adam ke dunia itu sebagai uqubah, sebagai balasan. Fahdharha ya amiral mu'minin, maka hindarilah wahai amiral mu'minin. Lihat pandangan ulama Al-Hasan Al-Basri, sangat tajam. Memandang dunia dengan kacamata ilmu, memandang dunia dengan kacamata ilmu yang Allah kisahkan tentang sejarah Adam alaihi salam. Bukankah Adam dan Hawa Allah tempatkan dalam jannah? Dan bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan pohon yang dijuluki dengan syajaratul khuld? Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati syajarah ini. Kemudian syaitan waswasahuma, syaitan yang menggodanya dan menyatakan ini syajaratul khuldi, ini pohon kekekalan, wa mulkin la yabla, yang mendapatkan kerajaan, kekuasaan yang enggak akan berakhir. Maka tertipulah Adam alaihi salam, kemudian memakannya. Dan Hawa juga demikian. Apa kata Allah? Fa akhrajahuma, maka Allah keluarkan dari jannah ke bumi. Berarti diturunkan ke bumi ini sebagai balasan. Hidup kalian itu aslinya dalam surga, maka kembalilah ke akhirat, ke surga, dan hindarilah dunia yang Allah jadikan sebagai uqubah terhadap Adam alaihi salam. Ikhwani fi din, a'azakumullah, lanjutkan ucapan Al-Hasan Al-Basri. Fa inna zada minha tarkuha, sesungguhnya bekal untuk menuju tempat asli manusia yaitu dalam jannah, bekalnya adalah dengan kita menghindari fitnah dunia. Wal ghina fiha faqruha, dan orang yang kaya di dunia adalah orang yang tidak kaya atau orang yang tidak banyak harta. Laha fi kulli hinin qatil, di dunia ini selalu ada korban, selalu ada qatil, korban-korban terbunuh oleh fitnah dunia. Tudillu man a'azzaha wa tufaqqir man jama'aha, direndahkan orang yang memuliakan dunia, direndahkan orang yang memuliakan dunia, dan dimiskinkan orang yang mengumpulkan harta. Ingat apa makna miskin dan kaya? Kaya itu kaya hati. Fakir juga faqrul qalb. Sehingga orang yang mengumpulkan harta yang tujuannya selalu dunia, lihat, selalu bahasanya kita belum dapat apa-apa, kita masih miskin, kita kurang ini, kurang, selalu kurang. Tidak pernah merasa cukup. Itu makna miskinnya di sana. Orang yang mengumpulkan harta dunia selalu, maka dia selalu terasa miskin. Wa hiya kasummi ya'kuluhu man la ya'rifuh, maka dunia ini seperti racun, akan dimakan oleh orang yang tidak mengerti bahwa itu akan membinasakan. Wa huwa hatfuhu fakun fiha kal mudawi jirahahu, maka jadilah engkau di dunia seperti orang yang sedang berobat dan memperbaiki diri. Seperti orang yang berobat, ambil apa yang cukup bagi dirinya, memperkaya dirinya untuk bisa membantu di akhirat, untuk bisa membantu kembali ke dalam jannah, untuk bisa membantu kita kembali kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Yahtami qalilan makhafata mayakrah tawila, dia ambil untuk mengobati dirinya dan untuk memperbaiki dirinya, dia hindari sedikit dan kemudian dia mendapatkan sesuatu yang panjang di akhirat nanti. Wa yasbir ala shiddatid dawa, dan hendaklah sabar dengan pahitnya obat. Biasanya obat itu pahit, tapi kenapa mereka minum padahal pahit? Mengapa mereka orang-orang sakit meminum obat yang pahit padahal dia enggak suka, enggak enak, pahit? Kenapa dia minum? Dia berharap akan ada kesembuhan. Demikian pula mereka-mereka para a'immah, para ulama, para salihin, para tullabul ilmi. Mereka mencari ilmu dalam keadaan mereka tidak mementingkan dunia. Bukan meninggalkan dunia, tidak mementingkan dunia. Secukupnya. Sebagian mereka ada yang 7 hari, 6 hari belajar, 1 hari bekerja, mendapatkan 7 danik. 7 danik itu diriwayatkan 1 danik yang bisa untuk makan sehari. Dapat 7 danik, dia makan 6 hari selama dia belajar lagi. Setelah belajar, dia kembali bekerja pada hari ketujuhnya untuk mendapatkan 7 danik. Terus ya. Dan itu anaknya khalifah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diberi oleh khalifah permata untuk kehidupan dia. Dia tidak mau. Aku mau cari ilmu. Dipaksa, dia simpan. Dia simpan sampai kemudian dia berikan, dia bungkus, dia katakan, kalau engkau ketemu raja ketika akan wafatnya, ketemu raja, berikan ini kepadanya. Walaupun terheran-heran, tetapi amanah itu disampaikan. Begitu wafat, disampaikan ketika ada rombongan raja dengan para tentaranya, para pengawalnya. Dia katakan, aku punya amanah. Dari siapa? Dari fulan. Kaget raja tersebut. Karena orang tadi tidak tahu kalau itu anaknya raja, anaknya khalifah. Khalifah Harun Rashid. Ternyata permata yang diberikan dikembalikan. Menangis beliau. Orang tadi berkata, mengapa engkau menangis wahai tuan raja? Ini adalah anakku. Ikhwan ibn a'azakumullah, dunia dia tinggalkan untuk talabul ilmi. Bahkan dia bekerja untuk dirinya sendiri hanya untuk menghidupinya 7 hari. Setelah itu kerja kembali. Kemudian dia belajar lagi ila akhirnya. Sebagian mereka barakallahu fikum dalam keadaan berjalan berbulan-bulan. Dan itu tentunya berat dan susah untuk talabul ilmi, untuk cari ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa mereka lakukan yang demikian? Padahal pahit, susah. Jawabannya sama dengan orang sakit tadi. Kenapa obat tadi kamu minum padahal pahit? Berharap akan menjadikan obat bagi dirinya agar selamat nanti di akhirat, agar mendapatkan keridhaan Allah dan jannahnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan amalan yang saleh, mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka niscaya hidup kita akan barokah. Sedikit terasa banyak. Satu terasa banyak. Hidup kita akan mudah. Hati kita akan tenteram. Perjalanan kita mulus. Dan kemudian kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala balasannya yaumul qiyamah, khalidina fiha. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, siapa yang menyelisihi jalan Allah, tidak menghambakan diri pada Allah, dia akan menyesal dan akan menyatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Penyesalan yaumul qiyamah, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idja'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Kata Allah, nanti di hari ketika orang-orang zalim menggigit jarinya menyesal, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul, duhai kiranya aku tidak menjadikan fulan sebagai temanku, dia telah menyesatkan aku dari peringatan ini, padahal telah datang kepadaku. Wa kana syaitan lil insani khadula, dan sungguh syaitan bagi manusia tidak akan menolong, pasti akan mengacuhkan. Ayat lain Allah katakan, Ushurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kumpulkan mereka, kata Allah, orang-orang zalim itu dan juga pasangan-pasangannya dan semua yang mereka sembah, semua yang mereka jadikan Tuhan min dunillah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fahduhum ila siratil jahim, kemudian giringlah mereka ke jalan neraka jahim. Waqifuhum innahum mas'ulun, katalah hentikan mereka, mereka akan ditanya, mereka akan bertanggung jawab. Malakum la tanasarun, mengapa kalian tidak saling membela, mengapa kalian tidak saling menolong seperti di dunia? Ikhwani fi din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah panggil mereka, Allah kumpulkan mereka dengan panggilan yang jelek, dan Allah kumpulkan mereka kemudian Allah katakan pada mereka fahduhum ila siratil jahim, giring mereka ke neraka jahim. Kemudian hentikan mereka, mereka akan ditanya, mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dan kemudian Allah katakan sebagai taubih pada mereka, malakum la tanasurun, mengapa kalian tidak saling tolong menolong, tidak saling membela di kalangan kalian? Mengapa? Di dunia mereka saling membela, mereka saling bantu membantu, saling dukung mendukung di atas kesyirikan, di atas kesesatan, di atas penyimpangan. Kalau engkau mau melakukan syirik, kawan saya akan tolong. Kalau kamu tidak melakukan syirik, saya benci kamu. Kalau kamu mau melakukan kebidahan ini, kamu bersama saya. Kalau kamu gak mau melakukan kebidahan ini, kamu musuh saya. Sehingga mereka yang sama-sama mengerjakan kesesatan penyimpangan, yang sama-sama berdoa pada kuburan, yang sama-sama berdoa pada orang mati, berdoa pada batu, berdoa pada pohon keramat dan sebagainya, mereka saling membela, seakan-akan solid. Tetapi di akhirat, apakah mereka saling membela? Tidak, demi Allah. Mereka saling salah menyalahkan. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Mereka yang saling cinta mencintai di dunia karena Allah, kata Allah, tetapi bukan karena Allah, nanti yaumul qiyamah akan menjadi ba'duhum li ba'din adu, akan menjadi musuh sebagian terhadap sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang yang takwa dan saling mencintainya karena Allah, di atas ketakwaan pada Allah, maka mereka terus di akhirat nanti akan saling bersaudara, saling mencintai. Jazakumullahu khaira, engkau telah menyebabkan saya mendapatkan hidayah, engkau di dunia mengajari saya ilmu sehingga saya selamat dari kesyirikan, engkau yang dulu mengingatkan saya ketika saya salah, alhamdulillah saya bertaubat, sekarang kita sama-sama dalam jannah. Saling cinta mencintai dan saling berterima kasih karena jasa-jasa mereka. Sebaliknya, yang tidak di atas sunnah, tidak di atas tauhid, di atas kesyirikan, di atas kesesatan, di atas penyimpangan, mereka nanti yaumul qiyamah tidak lagi saling membela, tidak lagi saling menolong, justru mereka saling salah menyalahkan. Ini gara-gara kamu, kamu yang mengajak saya dulu di dunia, ini gara-gara kamu. Orangnya akan menjawab, tidak, saya cuma menyatakan dan saya tidak memaksa, kenapa sih kamu ikut saya? Mereka saling bertikai, bahkan saling melaknat. Na'udzubillah min dzalik. Lakin hal yastafidun, apakah bermanfaat? Tidak bermanfaat. Penyesalan mereka tidak bermanfaat. Maka Allah hina mereka ketika itu. Malakum la tanasarun, kenapa kalian tidak saling menolong seperti di dunia dulu? Kenapa kalian tidak saling membela? Sudah sama-sama sadar saat itu. Sama-sama sadar bahwa mereka salah. Mereka zalim, tidak menempatkan pada tempatnya. Mereka zalim karena mereka berdoa bukan kepada Allah. Mereka zalim karena mereka tidak menempatkan pada tempatnya seharusnya ibadah untuk Allah, bukan untuk makhluk. Ikhwani fi din, a'azzakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ushurul ladzina zalamu wa azwajahum, kata Allah, kumpulkan mereka orang-orang zalim itu dan juga pasangan-pasangannya dan semua yang mereka sembah. Fahduhum ila naril jahim, kumpulkan mereka, giring mereka ke neraka jahim. Malakum la tanasarun, mengapa kalian tidak saling tolong menolong sekarang? Ini cercaan, barakallahu fikum. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yumathil li sahibil mal suja'an akra' ya'khudu bilah zamatayhi yani shadqayhi yaqulu ana maluk ana kanzuk wa yusaffihu lahu safaih min narin yukwa biha jabinuhu wa janbuhu wa dhahruhu. Ikhwan fi din a'azakumullah, diriwayatkan bahwa nanti para penimbun harta, mereka-mereka yang tujuan utamanya dunia, akan dijadikan hartanya seperti ular yang dijuluki suja' akra, karena di kepalanya, karena sering menyerang, seperti ada kapal ya, apa namanya, seperti ada kapalan di kepalanya. Suja'an akra, ya'khud bilah zamatayhi, dia serang dengan dua taringnya sambil menyatakan ana maluk, ana kanzuk, akulah hartamu, akulah timbunanmu, akulah harta bendamu. Kemudian dihamparkan baginya hamparan harta tadi yang sudah menganga merah menyala. Kemudian mereka ditempelkan atau disiksa seperti disetrika jidat mereka dan pinggang mereka dan punggung mereka. Akhwani fi din, a'azakumullah, wa kadzalika 'ashiqus suwar idza ijtama'a ma'a ma'shuqihi 'ala ghairi ta'atillah. Demikian pula mereka-mereka yang asyik ma'syuq di dunia, perempuan dan laki-laki yang berpacaran, yang berzina, yang mereka katanya aku cinta padamu ila akhir, mereka juga nanti akan saling bermusuhan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akan saling melaknat dan saling menyalahkan. Bahwa ternyata ucapan mereka di dunia seluruhnya dusta. Mereka justru saling membinasakan, saling menyesarakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Kita lanjutkan insyaallah pada sesi yang kedua bidzillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.